Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat apa? 204. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ke-13 daripada sunat-sunat sembahyang, membaca selawat Ibrahimiyah dan doa selepas tasyahud akhir. Baca selawat hak panjang tu selepas tasyahud akhir. Adapun selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, itu rukun sembahyang tu. Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun sembahyang. Kemudian wa ala ali Muhammad, sunnah aba'at. Lepas tu kama sallaita ala Ibrahim safa fil alamin innaka hamidum majid, sunnah hai'ah. Sebagaimana yang telah diketahui dalam perbahasan lalu bahawa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukun yang mesti dibaca ketika duduk di tasyahud akhir, dan rukun tersebut sah dengan mana-mana lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabi pun boleh. Allahumma salli ala nabi, ha, dengan alif lam. Tapi yang paling sempurna Allahumma salli ala Muhammad, eh, tanpa khilaf di kalangan ulama. Manakala hukum selawat Ibrahimiyah, nas selawat tersebut telah tersebut sebelum daripada ini, sunat sahaja. Dia panggil selawat Ibrahimiyah kerana ada sebut nama Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi mussalatu wassalam. Ha? Setelah selesai membacanya, disunatkan pula berdoa memohon perlindungan dengan Allah daripada azab kubur, azab neraka, atau berdoa untuk dirinya dengan apa sahaja doa yang dikendaki, dengan syarat doanya itu tidak panjang melebihi kadar bacaan tasyahud akhir dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila kita duduk tahiyat akhir, lepas pada kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita sebut pula selawat sebagai rukun, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian sunat aba'atnya kita tambah wa ala ali Muhammad. Kemudian sunat hai'ahnya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itulah sunat hai'ah, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Biasanya kita baca sampai habis lah. Nah, safa fil alamin innaka hamidum majid. Ini adalah doa. Jadi doa ni kita nak baca laju pun boleh, nak baca perlahan pun boleh. Nah. Ha. Nak baca macam kita bercakap bahasa Arab saja pun boleh. Tak. Nah. Ha, dia selawat. Nah, dia bukan Quran. Mana kita boleh baca macam biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah. Adapun kalau Quran orang tak baca gitu. Nah, dia kena tertil. Nah, adapun lain daripada Quran, zikir, doa, tasbih, dia kena jaga makrat saja, jangan tukar huruf dan jangan tukar baris. Nah. Huruf yang mat mesti limat, huruf yang kosor mesti dikosor. Itu lain daripada Quran. Nah, lain daripada Quran. Ikhfa dimaafkan, tak ada di dalam doa. Nah, mana tak wajib lah kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kena ada qalqalah pula. Tak. Itu Quran. Nah, sebab ada guru Quran kata tak sah sembahyang. Sebab apa? Masa-masa selawat tu dia tidak tu. Wa ala ali Muhammad, nak gitu. Nah, kalau Quran lain. Dan kalau nak baca kita juga, nak baca Nawawi belaka segala hukum-hukum tajwid, nak qiyas dengan Quran, tak ada masalah dah. Lebih kami. Nah. Kemudian daripada fil alamin innaka hamidum majid, sunat baca doa dengan sebarang doa. Sebarang doa ni kau anda doa apa pun. Jangan doa haram sudah. Maksudnya sebarang doa sama ada yang kait dengan akhirat seperti minta syurga, minta keampunan, nah, ataupun yang dibangsakan kepada dunia, minta murah rezeki, minta mudah niaga, nah, minta apa benda lagi, rumah besar, kau ajarlah. Umum so, jangan doa bahasa Melayu dah lah situ. Situ tempat doa bahasa Arab. Sebarang doa. Tak dunia pun boleh. Nak, payah sangat ni nak minta kedah ni. Tak cakap. Nak jumpa wakil ayat dah. Nah, sebut dalam doa. Kemudian daripada fil alamin innaka hamidum majid, sebelum daripada salam. Tak ada masalah dengan bahasa Arab. Neh. Nah, dan lain pun doa dunia dan akhirat lebih baik. Dan kalau nak kata sahaja akhirat lah Allah. Nah. Kemudian doa mana yang paling baik? Yang paling baik yang dibaca oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Imam Muslim meriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu selesai daripada tasyahud akhir, iaitu fil alamin innaka hamidum majid, maka hendaklah dia meminta berlindung dengan Allah daripada empat kali, dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan daripada kejahatan al-masih ad-dajjal. Maknanya daripada kejahatan dajjal itulah yang akan turun di akhir zaman. Banyak lagi lah doa-doa yang datang daripada Nabi yang dikenal sebagai doa maksum. Doa yang paling afdal yang Nabi baca dan lafaz hadis itu sampai kepada kita. Neh. Sama ada diriwayatkan atas jalan sahih hasan mahupun dhaif. Hadis itu dhaif ya Nabi baca doa, maka sunat kita beramal juga dengan doa tersebut. Doa yang paling kami hak Rasulullah. Kemudian doa lainlah, doa sahabat, doa ulama-ulama atau kita karang sendiri doa. Nah, kita karang sendiri. Dengan bahasa Arab lah. Dan ditanyakan para sahabat, masing-masing menceritakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berdoa sebelum daripada salam. Itu setengah daripada tempat yang Nabi melalimi doa. Kita tak pandai nak doa banyak, pendek dah. Allah maufilli. Pendek, doa kau. Ya Allah, berilah keampunan bagi aku. Lepas tu salam. Jangan tinggal masa tu. Nah, dan jangan dipanjangkan sangat. Kalau kita ni imam, panjang sangat, jadi melambat-lambatkan makmum pula. Dan kalau kita semayang seorang, tak apa lah. Tengok lama kata boleh panjang daripada tasyahud, sampai sejam pula dah, tak ada masalah. Tak, setengah lama kata janganlah tapang sama panjang dengan tasyahud. Kau pandalah mana-mana. Asal berdoa, jangan tak berdoa. Itulah setengah daripada tempat yang Nabi tak pernah tinggal berdoa. Yang ke-14, memberi salam yang kedua sebelah kiri. Kita telah menyatakan bahawa salam yang pertama adalah rukun, iaitu ketika memalingkan muka ke arah kanan. Bila seorang melakukannya bermakna berakhirlah semua rukun dan perkara-perkara yang wajib dalam sembahyang. Walau bagaimanapun dia disunatkan melakukan penambahan, iaitu memberi salam yang kedua dalam keadaan berpaling ke arah kiri. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku lihat Nabi SAW memberi salam ke pihak kanan dan ke pihak kirinya hingga aku dapat melihat pipinya yang sangat putih. Katanya Sa'ad radhiyallahu an, Nabi beri salam kanan dan kiri. Jadi sekali beri salam rukun sembahyang. Rukun yang ke-12 lah dalam mazhab Syafi'i. Rukun yang ke-13 tertib. Sekali beri salam tu mana kita susah dah sembahyang. Assalamualaikum, susah dah sembahyang. Warahmatullahi tu sunat lah. Hak wajibnya assalamualaikum. Sunat tambah warahmatullahi. Dan sekali lagi belah kiri sunat. Maknanya kalau kita beri salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, bro cari kain. tak apa dah. Nak habis dah semayang kita. Susah dah. Walau bagaimana pun sunat sekali lagi sebelah kiri litibak, kerana mengikut perbuatan Nabi yang kita kasihi sallallahu alaihi wasallam. Dua kali salam. Banyak mana kak sunat berpaling sekira-kira orang belakang nampak pipi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang kita nampak dah pipi. Assalamualaikum warahmatullahi, memang nampak dah pipi. Nah, jangan sampai nampak dai pagi ni no. Tak. Tak payahlah. Tapi taklah batal semayang. Nah, banyak sangat assalamualaikum warahmatullahi. Tak JKK. Oh gitu suka. Lama tak dengar. Malah ada dia. Abu Daud dan lain meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri hingga kelihatan putih kedua pipinya. Putih lah pipi. Nabi ni orang putih. Tapi orang tak panggil orang putih, orang panggil orang Arab. Kenapa? Orang tu panggil orang putih tak? Neh? Nabi orang putih. Neh? Tapi orang panggil Arab. Dia putih. Putih macam orang putih. Oh, putih hujuh. Tengok muka Josh Booth. Oh, hujuh lah muka. Neh? Domain benda gitu. Kalau nak akan nasi, tengok muka Josh Booth dah lagi nambah. Hujuh. Jangan lagi hujuh. At-Tirmizi menyatakan hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis hasan, lagi pula sahih. Assalamualaikum rukun sunatnya warahmatullah. Dan kalau dari nak paling mana sakit kau? Tak apa. Yang wajibnya beri salamnya. Assalamualaikum. Kerah gitu kau. Tak ada apa-apa. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. Inilah yang sepatutnya kita sebut di luar sembahyang. Bila kita jumpa orang, bila kita gimuh orang. Tapi tak berlaku begitu. Bila kita salam, mulai assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Siapa-siapa pun mulai berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi bila gimuh orang, assalamualaikum. Jadi gitu. Nah, apa itu kau nada gitu. Nah, dia doa kan tu. Kita mendoakan tuan rumah. Nah, bukan panggil tu. Mendoakan tuan rumah dengan keselamatan dan kesejahteraan. Bu, boleh. Patutkan jawab salam. Gitulah. Nak rekah-rekah lagi. Nak. 15, sentiasa khusyuk di sepanjang sembahyang. Ini sunat je. Khusyuk dalam sembahyang sunat. Neh. Sebab kalau wajib, dosa pula kita. Nah, pasal khusyuk barang payah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Maka kerana itulah disunatkan saja khusyuk. Kalau diwajibkan khusyuk, habis kita berdosa. Payah khusyuk ni. Nah, sunat khusyuk. Sebab dia barang-barang hati, bukan barang jasmani. Barang jasmani mudah, barang hati payah. Nah, hati kita ni nak walau-walau suka ke orang, payah. Muka walau-walau suka boleh. Eh, dari alammu depan dia ni sawak. Sawak pelik-pelik mu walau-walau senyum dah. Ha, boleh kan? Walau-walau senyum. Hati-hati nak Allah nampak. Hati payah. Maka khusyuk kerja hati ke? Payah. Nak kita nak ejah kan? Payah. Makna khusyuk ialah hati sentiasa dalam keadaan sedar dan ingat akan bacaan. Zikir-zikir dan doa yang diulangi oleh lidah, samping mentadabbur, memperhatikan maknanya dan merasakan bahawa dirinya sedang bermunajat dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Itulah makna khusyuk. Bukan khusyuk ni makna bila kita semayang berasa macam duduk sekayu kat air terjun. Bukan. Bukan khusyuk ni makna berasa duduk dalam surga. Bukan. Khusyuk mana? Khusyuk ni maknanya macam duduk depan Kaabah. Bukan itu. Khusyuk ni kita perhatikan akan bacaan-bacaan yang kita baca. Maka kita katalah di dalam rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha agung dengan segala puji-pujinya. Bagi kita dalam hati, sucinya Tuhan, tak apa dah. Sucinya Tuhan. Tak? Ha. Walaupun tidak secara detail. Eh? Bila kita baca selawat kepada Nabi, kita teringat Nabi kita. Ha. Bila kita baca Fatihah, mana kita dalam hati, aku nak hidayah, aku tak tambuh jalan sesat. Tak apa dah. Cara rekah-rekah gitu. Yang boleh satu ayat, satu arti kita terjemah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulut berkata, hati pun teringat. Segala puji milik Allah, bukan milik makhluk. Ar-Rahmanirrahim. Tuhan yang sangat murah, sangat kasih sayang. Kalau begitu latih-latih sama. Maliki yaumiddin. Tuhan yang memerintah pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya-Mu aku sembah, hanya-Mu aku minta tolong. Lepas tu dia banyak sekarang dibuat buku-buku terjemahan bacaan dalam sembahyang supaya kita perhati makna dia. Nah, lama-lama dah ayah buku dah. Kita orang baru-baru dah ingat tengok buku lah. Nah, sebab kita sembahyang ada sembahyang 30 tahun. Dah boleh lagi arti dia sembahyang dia baca daripada salam, daripada takbir sampai ke salam. Doa kita dah boleh terjemah ramai orang. Dah boleh nak terjemah lagi. Dua kali pergi ke Mekah. Nah, pasal kita korang ambil cara. Bila kita baca tak nampaklah makna ni. Sekurang-kurang kita nak khusyuk macam para wali Allah, macam para muqarrabun, macam para anbiya war rasul, tu lain tu. Nah, kita ni orang awam, sekadar orang awam ni perhati makna bacaan dah kan. Khusyuk tu. Nah. Sebenarnya khusyuk dengan makna tersebut mesti wujud pada satu juzuk daripada juzuk-juzuk sembahyang. Ini yang kena berat sikit ni. Apabila seorang lalai sepanjang semayang dari awal hingga akhir, maka semayangnya batal. Maksudnya rosak semayang. Ini dipersetujui oleh ramai di kalangan ulama. Orang yang start pada takbir sampai salam, duk ingat tak lain ingatmu. Duk ingat dah tak ke semayang. Maka rosak semayang, batal. Jadi hak ni mudah kita nak buat. Sekurang-kurangnya, sedikit kita hadir rasa khusyuk. Kita rasa sedar, kita sedang semayang. Kita sedang semayang ni, aku sedang mengadapmu ni. Tak apa dah. Khusyuk dah tu. Bila kita rakak ni, aku tokok kemu ni. Nah. Bila kita sujud ni, aku hatta dai, aku sujud kemu lah ni. Ya Allah. Dalam hati, mari kamu. Ya Allah, ya Allah. Ha? Khusyuk agak. Macam-macam mesin lah. Nah, tak muri hanyut je. Tak muri hanyut. Tak muri ingat tak lain. Bila rakak lah. Orang dah ambil lagi. Ha? Nah. Bila tidak, kena cari cok pula. Ha. Manakala berterusan dalam keadaan khusyuk semayang-semayang ialah sunnah yang menyempurnakan. Inilah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kita ni tak dah nak macam Nabi, tak dah nak macam para sahabat. Para sahabat awak semayang khusyuknya. Nak sampai basah janggut menangis dia. Nak Tok Imam baca ayat tentang azab kubur makmum pun menangis, pun basah janggut. Nak maknanya seronoknya dia semayang. Kita 18 tahun dah sujud, dah haji menangis. Dua kali yang menangis. Sekali masa dah pas reaksa itu. Kali kedua tak boleh takat wala. Menangis. Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Nabi SAW pernah bersabda, ma min imra'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafarah lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kullah. Seorang muslim bila datang waktu sembahyang fardu lalu dia mengelok menyempurnakan wuduknya, khusyuknya dan rukuknya, sembahyangnya nescaya menjadi kafarah, iaitu menjadi penghapus kepada dosa-dosa yang lalu, dosa-dosanya diampunkan selagi dia tidak melakukan dosa besar. Yang demikian itu adalah sepanjang masa. Yang ini boleh sepanjang masa. Batu semayang ni dia pengapur dosa. Nah, jahat-jahat pun semayang. Boleh tahan daripada jahat tak semayang. Jahat-jahat semayang. Baik daripada jahat tak semayang. Jahat baik tak semayang. Ada tu. Baik tak semayang mana ada. Tak semayang tu jahat dah. Tapi lagi ada orang kata dia tak semayang pun baik. Mana pula tak semayang baik. Dosa yang paling besar tu lepas pada sembah berhala. Nah, hukuman yang paling berat tu sama berat dengan hukuman murtad kan. Nah, dalam hukuman orang yang murtad masuk agama lain hukum mati. Meninggalkan satu solat dengan sengaja hukum mati. Tak ada khilaf mazhab-mazhab ulama. Mencuri potong tangan. Nah, merompak tangan dengan kaki. Berzina rotang. Tuduh orang berzina 80 rotang. Minum arak 40 kotang. Nah. tapi meninggalkan semayang satu waktu, hukuman mati mandatori. Nah, tak ada khilaf. Yang khilafnya kata setengah ulama dihukum mati pada hari ditangkap bila tak mau taubat. Sebagian ulama mengatakan 3 hari dikurung dalam lokak, tak mau taubat juga, baru dihukum mati. Situ ya khilaf. Besar rasa. Nah, di tiang agama, tiang agama dia tak ada tiang, butuhlah rumah. Nampak? As-salatu imaduddin. Solat itu kata Nabi tiang bagi agama. Agama ni di rumah, dia kena di tiang. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan semayang, maka sungguhnya Nabi kata faqad. Qad ni kalau orang ngaji nahwu masuk di PL madhi, nampak? Yufidu tawqida, memberi makna mengkuatkan cakapan. Nampak? Hamada tu maknanya, hadama tu maknanya menghancurkan. Fa'il madhi tu faqad hadamadi, maka sungguh bukan gurauan lagi, dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Nah, betul agama juga. Sebab itulah budak-budak boleh ni, kalau tak semayang tu berat no lah. Nak galak-galak lah jaga semayang. Nah, dah minat mutus sangat lewat kena, minat sangat mutus sikap mak rempik. Tapi mak rempik semayang. Haa, biar gitu. Mak rempik dah semayang, tak ada agama tu. Nah, ni mak rempik tapi semayang. Ada agama. Lama-lama jadi molek. Dia yang besar sekali. Orang lain kecil. Ekonomi kecil. Haa, semayang besar. Tapi doktor masyidah kata benda kecil. Benda semayang ni. Agenda lain lebih besar. Kemajuan, mengharumkan nama negara, sokan, hiburan lebih besar. Semayang, satu perkara kecil. Kenapa kita patut perbesar-besarkan dia? Semayang, dia kata, perkara kecil. Allahu Rabbi. Wala'iyazabilah, minta berlindung 7 keturunan. Jadi terikut. Eh? Inilah fitnah. Akhir zaman. Fitnatul ulama ilmudillin. Fitnah ulama-ulama yang menyesatkan orang ramai. Jadi sembahyang bila rakaat, sujud dan khusyuk, khusyuk ni perhati makna. Makam kita ni perhati makna, matabak kita lah. Jangan rakaat matabak. Ada nak pergi matabak orang lain nak habis lagi. Masalah kita duduk martabak kita lah, martabak orang awam. Mana bila sembahyang perhati makna bacaan, bila sembahyang tu imam ada dengar bacaan tu imam. Dia ada anda pun pasti molek. Tak payah ingat aku tengah semayang ni, tengah semayang. Mari pula setan kata ni, cumi kereta tak tutup. Kamu layang kamu setan, aku nak semayang ni. Nah, boleh pala pula. Pala ni pala perang dengan setan dalam semayang. Nah, selama kita tidak melakukan dosa besar, dosa besar seperti bermuamalah dengan riba, minum arak dan seumpama. Maksud yang demikian itu adalah sepanjang masa ialah dosa-dosa yang kecil terhapus sepanjang masa disebabkan sembahyang yang berterusan sepanjang hayat, kerana sembahyang dilakukan berulang kali setiap hari. Lepas Nabi umpamakan sembahyang ini seperti seperti sungai yang ada di depan rumah kita. Kita nak balik, nak keluar rumah, kita kena lalu ngaruh dalam sungai itu dulu. Maka kalau 5 kali sehari kita ngaruh dalam sungai, tak ada petok lah tubuh badan kita. Nah, inilah di antara sunat-sunat yang kesemuanya dinamakan sunat hai'ah. Sekiranya orang yang sembahyang meninggalkannya, maka tidak disunatkan menampungnya kembali dengan sujud sahwi. Sebab itu ulama' berkata, jangan kita sujud sahwi kerana tinggal sunat hai'ah. Sujud sahwi hanya kerana tinggal sunat ab'ad. Nah, berlainan dengan bahagian yang pertama dinamakan sunat ab'ad, di mana bila seorang yang semayang meninggalkannya, maka sunat dia menggantikan dengan melakukan sujud sahwi. Tertinggal baca kunut subuh, sunat sujud sahwi. Tertinggal baca tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Tak, tertinggal baca selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, sunat sujud sahwi. Kemudian perkara sunat selepas mengerjakan semayang. Bahagian yang tiga daripada sunat. Tiga jenis sunat. Yang pertama sunat sebelum semayang. Yang kedua sunat dalam semayang. Sekarang sunat selepas semayang. Disunatkan melakukan perkara berikut selepas semayang. Yang pertama istighfar, zikir dan doa. Sunat ni. Lagi pula sunnah. Nah. Biarlah tak dan atas surah pun. Sambil berjalan-jalan pergi ke kereta kerana ada hal mustahak. Boleh tak? Nak? Terpaksa keluar dia. Nak? Dalam jalan lagi kat motor tu. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Duduk tak pusing. Nak? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa pun. Tak motor jalan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Nak? Ada apa-apa. Tidak syarat duduk sila situ. Dah ada kerja. Cukup mudah. Agama ni mudah. Ad-dinu yusrun. Islam ni mudah ni. Tidak paksa duduk situ. Nak? Imam Muslim meriwayatkan. Bila Nabi SAW selesai dia semayangnya, baginda istighfar kepada Allah memohon ampun daripadanya. Sebanyak tiga kali. Dan baginda membaca Allahumma anta salam, aminka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah sungguhnya Tuhan, engkau lah Tuhan as-salam. Daripada mula as-salam, kedamaian dan keselamatan. Maha suci engkau wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi kalau kita ada kerja sangat dah, seboleh-bolehnya baca dua kali. Kita memang kita tak mau wirid bersama imam ataupun kita sembahyang seorang, memang sibuk juga. Kita nak akak punggung tu jangan terus daripada salam terus lari. Melainkan kecemasan benar. Eh? Beri masa sedikit. Lebih kurang satu minit takkan tak dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta salam. Aminka salam. Tabarak taya zal jalali wal ikram. Tak ada apa-apa. Nak. Nak boleh lari. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar kepada makmum. Bila mereka telah mempelajari, maka imam hendaklah merendahkan suara. Baik. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama tentang zikir selepas daripada solat, iaitu suara imam. Nah, bila menjadi imam lepas solat, ada dua pandangan ulama yang terkenal. Satu pandangan mengatakan afdalnya perlahan. Satu pandangan mengatakan afdalnya kuat. Pandangan yang mengatakan perlahan adalah pandangan jumhur ulama yang lebih ramai. Kita kena terimalah benda ni khilaf. Ya, ada ayat balok. Sebab ada dulu tiga tepat duk main balok. Kohor kuat. Hak ni kata kohor, hak ni kata kuat. Hak ni kuat, hak ni maruh. Hak ni kohor, hak ni maruh. Hak ni dak wirid tu pakai tembok bodoh gitu. Nah, ha, ni. Dak faham tu. Ataupun nak memaksa-maksa orang supaya sepaham dengan kita. Dah dia tak? Dah kita cenderung pada mazhab Syafi'i. Jadi dia cenderung pada mazhab Hambali. Kau pandai dia. Tu lah ke kan, ulama. Bukan dia ikut orang. Orang biasa. Dia ikut tu ulama Hanafi. Nah, dah lagi lah. Bukan cikgu Hanafi. Imam Hanafi. Tak ada masalah. Ada pula dia balok. Lepas tu hak dah, hak jenis dah duduk ngaji dah. Dia dah wirik, dia wirik lah. Lepas tu dia pergi surah wirik kuat. Maruh dia ketua imam. Tak, gang kita imam. Beda. Dia kata, ha, ni bodoh pula. Ha, tak? Ha. Benda hak tu orang tak backing benda gitu. Dia tak backing-backing benda lain. Ni benda murtad. Nah, ha, barulah waktu bit belang. Nah, ni orang telanjang. Wira-wira jalan, duduk dina lah lagak berderu. Waktu bit misal lima lah tu. Nah, ha, ni bicam boleh lah. Nah, ha, ngaji biar banyak kan. Ada berlaku khilaf dan khilaf ini disebut banyak kitab-kitab muktabar. Di antara kitab besar ni yang sebut kedua-dua boleh. Wirik perlahan boleh, wirik kuat boleh. Kitab Al-Fathul Bari. Nah, karangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Syarah bagi Sahih Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar, imam ni bukan imam surah. Imam Ibn Hajar. Nah, ya, salah seorang daripada pengarang kitab yang terbesar. Nah, dia kata lagu mana? Masalahnya dalam berzikir selepas daripada semayang boleh dengan kedua-kedua keadaan, iaitu dengan sir dan dengan jahat. Eh? Dengan perlahan boleh. Eh? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Ataupun dengan jahat, dengan angkat suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling habis orang boleh juga. Lepas tepi, tepi tak ada lah. Itu tak ada kau ulama tu. Nah, ha, dua-dua boleh. Nah, tak ada masalah. Imam Ibnu Hajar sebut, tengok kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ni kitab besar. Nak sampai dekat 20 jilid. Besar kitab ni. Nah. Ha. Pada zaman ni tu tak ada orang boleh lawan Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang kitab banyak kata ulama-ulama. Pada zaman dia tu. Nah. Melainkan seorang ulama yang bernama Al-Imam Badaruddin Al-Aini. Pada zaman ni, inilah lawang Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang juga mengarang satu kitab syarah bagi Sahih Bukhari. Neh, ha. Maknanya besarnya ulama. Dah kita ni kalau ustaz kampung ni, kenapa? Janganlah lebih pada ulama-ulama pula. Dah kita tak mahu wirid lah. Kuat, kita wirid ke orang. Dah surat tu wirid kuat, lah lagi lah. Tak, tak ada masalah. Tak ada dengar akhirat kat lagi. Nah, satu rombongan manusia dibawa ke neraka. Bapa ni bawa ke neraka? Wirid kuat itu. Mana? Ah, gitu. Jadi ada khilaf. Nah, bila ada khilaf, lah lagi. Nak wirid pelahan, wirid kuat, kuat pandang. Boleh berlaku. Dan Imam Syafi'i kata mana? Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab beliau. Mukhtasar Muzani. Nah, ha, yang disyarahkan oleh ha, seorang ulama. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku lebih suka wirid ini selepas daripada semayang diperlahankan oleh imam. Mana perlahan? Masing-masing imam pun baca wirid perlahan, makmum pun perlahan. Aku suka ni, katanya ini anak murid Imam Syafi'i, bila tok guru kata aku suka, maknanya sunat. Sunat perlahan. Tetapi jikalau imam ini nak mengajar sebagian daripada makmum yang masih tak pandai wirid, maka sunat kuat. Nampak lagi? Ha, inilah yang popular. Jadi kalau imam kita rasa ada ramai lagi orang belakang yang mungkin dapat belajar daripada wirid dengan imam baca kuat, nah, maka sunat imam baca kuat pada ketika itu. Nah, ha, betul sungguh. Dan inilah yang disebut oleh ulama-ulama sampai sekarang. Sunat baca dengan perlahan wirid lepas sembahyang. Tetapi kalau imam itu nak mengajar sebagian makmum, maka akhbar dibaca kuat. Dan kalau kita fikir betul sungguh ada hikmah. Dengan imam baca kuat ni ramai orang-orang jahil belakang baru mengari surah, baru belajar semayang, hak tak pandai lagi dapat ingat wirid-wirid. Nah, banyak kita ingat dengan sebab duduk belakang untuk imam. Dan para sahabat pun dapat belajar wirid Nabi ni dengan duduk dekat dengan Nabi. Nah, sebab tu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan sebahagian daripada kelebihan sof yang pertama itu dapat mengingati akan bacaan-bacaan wirid imam. Nah, boleh dengar molek. Ha, macam kita ni sampai belakang lah dengan mikrofon. Jadi tak payah balah lah. Wirid belahang, wirid kuat, boleh berlaku. Jangan tepik nolong cara gila sudah. Nah, ha, nak zikir kohok, nak zikir kuat, lah gila. Nah, ha, jangan zikir joget lah. Kohok tubik dengan gendang apa. Nah, ha. Jadi dia kata imam diharukan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar pada makmum. Ditujuan nak mengajar. Dan bila mereka makmum telah mempelajari, maka imam taklah merendahkan suaranya. Kerana balik pada akhbar tadi. Jadi kalau surah kita ni mungkin ramai lagi orang-orang baru, orang-orang muda yang tak ingat lagi wirid lepas sembahyang. Maka comel dah untuk imam. Dia baca kuat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dua bulan ni mak rempit hidup belakang tu imam, dia tak payah beli kitab, dia ingat segala wirid. Nah, sungguh. Nah, ni duduk marah orang wirid. Kalau kita nak wirid belahang, belahang lah. Tak mahu wirid kuat lah tu. Nah, ada pula kata tak ada wirid lepas pada semayang, terus terus lari, tak ada wirid. Mari dua ni pula tak ada wirid. Nah, dia lebih pandai pula pada sahabat. Sahabat kata Nabi lepas pada salam baca ni, baca ni, baca ni. Nah, ha, ni tak ada wirid terus pula. Marah pula orang wirid lepas semayang. Nah, ha, ni mufti baru kelih ni. Fatwa tak ada wirid pula lepas semayang. Nah, ha, macam-macam peseng. Biarlah kita tak wirid pun tak minat nak wirid, malah nak wirid, orang duk wirid. Tak sama Allah. Dan Allah juga marah juga ni, marah akan nyanyi. Tak nyanyi pun tak marah pun. Nah, Orang nyanyi ni dia tepik bawa speaker. Waktu bik Quran, waktu bik kitab. Nah, ha, dah bisa ingat. Ini duk serang orang wiri. Nah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memberitahu bahawa mengangkat suara ketika berzikir selepas orang ramai selesai mengerjakan sembahyang adalah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, itu ada dah. Nah, ada dah. Katanya Ibnu Abbas, maknanya angkat suara selepas daripada sembahyang berlaku dah zaman Nabi. Maknanya orang aman dah zaman Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, berang masjid. Berlaku dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tak ada masalah. Dia nak wirid lah. Ha? Nak wirid. Ho, ho. Wirid kuat, kuat. Nah. Ha. Tambah wirid tu, tambah lagi. Tak ada masalah. Nah, berlaku. Ha. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tak apa, dah kuat. Imam Muslim meriwayatkan pula daripada Ka'ab bin Ujrah, zikir-zikir bahawa Nabi SAW bersabda, zikir-zikir tasbih yang dibaca berulang kali setiap kali lepas sembahyang wajib tidak akan menjadi sia-sia. Tak jadi sia-sia. Maksudnya akan diberi ganjaran yang besar sisi Allah Ta'ala. Zikir tersebut ialah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali. Menurut hal yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan disebut dan bertakbir 30 kali, 33 kali, maka jumlahnya 99. Kemudian dia membaca supaya cukup 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berhenti kat Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama, adakah saya mesti pulangkan balik barang yang saya curi pada masa saya budak-budak? Soalan ni banyak kali dah jawab, iaitu wajib kena pulang balik. Budak tak budak, tak ada kira harta orang. Nah, kalau anak kita cek lagi 5 orang, ambil harta orang. Nak buat balik. Kita ni wajib dia tahu, budak nak tahu orang ni. Nah, dia cek tak tahu benda. Ha. Kena tahu balik. Dia kata, eh tak apa, budak-budak kek kan, mana jasa. Oh, tak ayah jawab. 3 kok balik rupa 5 orang. Ha, jasa dia budak-budak. Betul dah, tapi sekarang ni dosa mu tanggung pasal mu tak tahu balik. Ingat tu anak-anak, buat balik barang orang, kita kena pulang balik. Dah, wajipan atas kita. Ayah, kalau ayah tak ada di rumah, mak tahu, mak. Kalau ayah dengan mak ada, atas ayah. Tanggungan dosa anak mencuri ni kena pulang balik. Eh, dah budak ni dia ingat dia curi masa budak hari tu. Dia ni besar dah. Umpamanya nak 30 tahun yang lalu. Eh, ha, masa tu umur dia katakan kek lagi, baru 8 tahun dah balik lagi. Dia curi kambing sekor. Nak, ha, umpama lah awak catat. Jangan marah pula catat lalu ni. Jadi ngaji dah dengar dah, oh 30 tahun dah berlalu, kambing pun tua dah pakai sokak. Ha, kena pulang balik. Dah kira kena cari. Nak, ha, banyak kita anak-anak buat balik basikal orang, duk cabut, duk pecah tayar apa semua. Tak kata apa. Nak, dia buat anda ha? Ni tukar tayar mak. Ha, padahal dah tak basikal anak ni. Tak kata apa. Nak, ha, dalam lah robang orang ambil anak. Nak, ha, tak main curi basikal dah, dah besar dah. Curi motor lah pula. Eh? Ustaz kata dulu semuanya akan ditanya pada hari akhirat kelak. Tapi jika seorang itu takut ngumpat di mulut, cuma ngumpat dalam hati je. Sebab tak tahan sangat. Apakah akan kena tanya juga? Ngumpat di mulut, dia kata kena tanya balik di akhirat. Tapi kalau ngumpat dalam hati, kena tanya juga. Dia dalam hati ni ada barang yang kita bertanggungjawab dan ada barang yang tidak diambil kira. Nah, sebahagian daripada apa yang ada dalam hati kita dikira. Sebahagian daripadanya tidak dikira. Umpamanya yang tidak dikira, kita nak marah sangat orang, tetapi kita tidak terjemahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Nak kita dak maki hamu, oh, nak marah pi oh. Marah tu tidak diambil kira lah. Tapi bila kita terjemah, berdosa lah kita. Tapi ada yang dalam hati saja, umpamanya telah pun berdosa kepada orang. Seperti su'uzzanni, sengka buruk orang. Dak kata uduh di mulut, dalam hati dak sengka buruk. Itu telah dikira sebagai dosa. Inna ba'dazzanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sengkaan itu mengundang dosa semata-mata. Ada benda yang mari dari dalam hati. Lah mari, Allah Ta'ala ni tak wujud pun. Nah, tak ada dosa sikit sebab lintasan khatir syaitan. Wah, mari. Ada benda yang dalam hati kita telah pun jadi kafir wal'iyazabilah. Iaitu kita tetap dan iktizam dalam hati memang Tuhan tidak wujud. Nah, itu barang hati pula ke? Nah, dia ada kadang-kadang khatir laluan, dia lalu saja. Wak lalu, wak endeng depan kita nak suruh kita main. Nah, kalau jahat-jahat tak payah layak. Dah. Kalau azam melakukan maksiat, satu dosa. Nah, kalau berasa baru macam baru nak buat maksiat sekarang, kali awet, kali lama dah kali awet. Dah dosa lagi. Tapi berazam dah, maknanya memang jadi. Cuma dalam perjalanan ni, dah galak lagi. Dosa dah, satu dosa. Nah. Dalil-dalil dua orang laki-laki yang sedang bertikam-tikam, mati salah seorang. Nabi kata al-qatilu wal maqtul fin nar. Yang membunuh dan yang kena bunuh dalam api neraka. Sahabat kata yang kena bunuh tu dah masuk neraka, dah yang tak kena bunuh. Apa maksud neraka? Tahu dah tak kena dia. Dia nak bunuh dah tak kena. Dah nak tikam dulu. Faham tak? Itu barang dia berazam melakukan satu benda yang jahat, maka satu dosa. Nampak lagi. Jadi kalau kita nak marah, kita cuci, kita taruh dalam hati lah. Kerana kita nak buang sifat marah sesuatu kepada orang, tak ada benda marah sikit, tak boleh. Kita manusia kan. Nah, sebab tu Tuhan kata wal-qaziminal ghaiz. Tuhan puji. Yang antaranya orang yang Tuhan puji al-qaziminal ghaiz. Orang yang marah orang tapi dia oh, duduk dalam hati je. Nah, maka tak keluar doa kat maki carut sepak terajang. Nah, maka marah lagu tu dipuji syarah. Duduk dalam saja. Tak ada marah langsung. Bukan orang. Tiang TMV. Dia gitu. Apa hukum lelaki bersolek dan bermekap-mekap macam perempuan? Bukan tujuan nak jadi perempuan. Cuma nak melawa dan berjangok-jangok saja. Seperti pelakon filem dan penyanyi. Misal contoh pelakon filem dan penyanyi. Baik. Dia tanya hukum laki-laki bersolek dan bermekap-mekap macam perempuan. Bukan tujuan nak jadi perempuan. Cuma nak melawa dan jangok-jangok saja. Hukumnya tetap haram. Kerana meniru rupa perempuan itu adalah dilarang oleh syarak. Sebut dalam beberapa hadis, turun laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis yang terkenal, sabda Nabi SAW, la'anallahu al-mushabbihina minar rijali bin nisa wal mushabbihati minan nisa'i bir rijal au kama qala. Melaknat Allah Taala akan orang-orang laki-laki yang meniru rupa perempuan atau peseng dan gaya perempuan. Dan melaknat pula Allah Taala akan perempuan-perempuan yang meniru-niru lelaki. Iaitu pada jalanan cakap kabur ni, gayanya, persembahan dan pakaian. Jadi kalau pakai mekap macam perempuan, maka orang panggil al-musyabbihina bin nisa. Golongan laki-laki tapi nak menyerupai kaum perempuan, nak tiru-tiru. Tak kena lah nak. Tak boleh. Ada pula lelaki pakai alat mekap. Nah, ini amalan-amalan yang membawa fitnah. Orang kata pondang lah apa, bawa fitnah. Dah. Dah kalau buat main, buat main tak apa. Buat main mana, buat main nak suruh suka anak. Mana? Dia ambil jibat bini dia. Nah, dia serkuk atas kepala dia. Dia buat masuk dalam bilik. Anak dia ingat mak dia. Anak dia jibat. Nak isap papet ada. Itu lain lah tu. Nah. Itu gurau budak-budak. Nah, jangan lepas tu bilik luar. Pakai jibat. Ajimat. yang pakai jibat-jibat gitu, ambil luang. Agura lain. Neh, tu lain. Neh. Ha ni tubik nak melawa-lawa, nak jangok-jangok. Dia apa nak pergi ikut pelakon-pelakon penyanyi-penyanyi ikut. Dia orang bodoh. Tahu dah dia orang bodoh kan? Nah, bodoh tu boleh dah tak petah dengan lapu berpuluh-puluh hotel dengan kamera dengan apa boleh naik joget. Kalau kita nak naik kambing, sembah kambing. Tak bodoh. Tak bodoh ada kambing. Boleh naik satu bil joget pula. Jadi tak boleh, hukumnya haram lah. Laknat-laknat ni kata setengah ulama dah susah. Nak kenal dah susah ada lapas laknat dalam hadis atau dalam Quran. Mana benda tu dah susah. Dah susah haram lah. Nah, bukan sunat pula. Ha. Haji Mak rajin buat gua-gua gitu, ngano? Ha? Dah rajin. Ha. Dah rajin sibuk lori ingat aku. Nah. Ha. Nah. Main dengan budak-budak kan. Dia usik anak dia. Dia pakai. Nah. Ada sekali tu dia pakai ibak mak dia. Dah ada anak usik anak dia. Rebuh ayuk. Bosok kohon ibak. Lepas 14 hari dah basuh sekali ibak. Rapuan kau. Apa hukumnya orang memakai minyak wangi yang mengandungi alkohol? Sebelum saya sembahyang, saya tak tahu minyak wangi yang saya pakai tadi mengandungi alkohol. Selepas saya sembahyang, baru saya tahu minyak wangi yang saya pakai tadi ada mengandungi alkohol. Adakah sah solat tadi? Baik. Masalah alkohol ni sama-sama dah sebut. Alkohol ni dibuat daripada najis. Cuma berlaku khilaf kata setengah ulama' najis ini tidak dimaaf. Kata setengah ulama' najis yang dimaaf kerana sedikit. Baik. Untuk yang lebih comelnya, maka kita sepatutnya mengelakkanlah yang mengandungi alkohol nak bawa di dalam semayang. Kerana syarat sah semayang suci daripada najis. Dah? Maka tidaklah dipertikaikan solat kita itu. Kalau kita menggunakan alkohol, walaupun sedikit, masih solat kita itu dipertikaikan orang. Walaupun ada yang mengatakan dimaaf, tetapi ada ulama-ulama yang mengatakan tidak dimaaf. Kerana banyak lagi minyak wangi yang tidak ada alkohol di pasaran. Kenapa kita memilih yang dipertikaikan oleh ulama-ulama? Walau bagaimanapun orang yang cenderung pada pendapat yang dimaaf kali sini, pendapat ini juga daripada kalangan ulama-ulama besar yang ada sekarang ini. Bolehlah dia nak taklid pendapat tu. Dia pakai alkohol pun sah semayangnya. Tapi sebaik-baiknya kita pakailah yang tidak ada alkohol supaya jelas suci bersih dan solat kita itu tidak masuk di dalam khilaf ulama pada mengatakan sahnya. Jadi masalah qada, masalah sah solat, sahlah solat pada sisi ulama-ulama yang mengatakan walaupun alkohol tetapi sedikit sangat di dalam minyak wangi. Apa hukumnya orang perempuan membuat lenggang dan lenggok ketika berjalan? Monyet. Nah, ini yang kita nak. Nah, di mana dia berjalan tak khabar di dalam rumah awalek. Sebab jalan dalam rumah ni depan suami. Sepatutnya jalan depan suami ni kena jalan supaya suami tengok tak jadi nak tubik. Ha reti tu. Nah, kalau luar pada rumah di depan laki-laki ajnabi hukumnya haram. Melainkan laki-laki ajnabi yang ada dalam negeri itu semuanya bermata buta. Ha dah haram. Dan ini kata ulama. Bak kait dengan laki ajnabi kait dengan an-nazar iaitu pandangan. Dah kalau buta dah nampak benda. Nah. Orang perempuan haram jalan melenggang-lenggok ketika ketika keluar daripada rumah. Tak usah dia buatlah pelik-pelik sangat. Ini pesen perempuan-perempuan jahat. Dia berjalan dengan gaya-gaya yang seksi, dia buat gaya. Nak berkedip jalan. Nah, tubuh dia tu kalau dak jalan duduk keras gitu tu kita serung dah tengok. Dia buat macam getiang surat. Lain macam dah. Dah kali berjalan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, orang nak mengajar surat gelobila, pergi tang pulang usang. Nah, babah habis. Fitnah. Memberi fitnah. Tak boleh, hukumnya haram. Nah, kena buat kerah. Lepas tu, ulama-ulama buat garis panduan perjalanan seorang perempuan di luar rumah. Dia kata kalau ada orang lelaki, ramai jalan kot tak ada orang. Ini kat tak ada orang sama. Nak jauh pada orang sama. Dan jalan tu tak ada berjalan dengan lurus. Lurus ni buat kerah berjalan. Biar orang tengok tak jadi apa-apa. Nak buat kerah. Suara tak ada akak kuat. Nak. Kalau cakap dengan orang-orang lelaki-lelaki yang bukan mahram kita. Yang kita sah bernikah dengan dia. Nak tak boleh buat suara lembut. buat dengan pek. Tak boleh. Nak, kena buat kerah. Kalau orang mari tanya di rumah pun, terasa kata nak berjelek, cakap dah lewat, cakap nombor. Banyak kita, bini-bini orang tu. Tapi bila kita cakap dengan dia, oh, gitu buluk dia. Kita dengar pun lain macam berasa. Tak berbalik. Nak, kalau orang tanya laki kita, ada tak? Cik Mak tak ada. Pergi di mana? Tak tahu nak pergi di mana. Nak kabur sekarang. Patah nak kabur. Dah nak ambil lagi kan? Dia begitu. Tak sungguh. Ini betul. Tengah ulama kata sunat pun jari. Puan, cakap dengan lelaki. Sabar Allah sana. Dah. Tapi ulama dia buat catah lah. Dia pula kita. Masuk jarilah mulut. Faham? Kalau cakap dengan orang lelaki yang mustahak lah. Jangan cakap bawah pokoknya dua orang. Hak tu nak buah mulut buah jari apa dah tu. Nak? Hak orang lagi rumah ni. Tok lelaki tak ada. Kita nak jawab ke dia. Ingat tu apa? Buah jari. Nah, tak buah jari buah sodek lah mulut. Nak? Ni gak lah. Sambung. Lama sungguh. Tak tengok. Nak? Dia main gitu je. Nak kau panjang cerita. Nah, terima. Ingat. Tak yang semua. Semayang sunat selepas solat asar dan subuh, adakah dibolehkan? Saya lihat ada orang yang melakukannya. Boleh jelaskan? Baik, solat sunat asar dan subuh ini dia tidak ada selepas. Dia sebelum saja. Sebelum subuh dan sebelum asar. Dipanggil solat sunat asar. Sebelum subuh, solat sunat fajar. Baik. Maka tak lepas pada itu, tak ada lah. Kalau kita buat juga, bida'ah lah. Dah yang kata kalau ada orang buat, tak betul. Tetapi kalau kita melakukan solat sebelum asar dan sebelum subuh, selepas solat dibolehkan apabila kita tak sempat melakukannya sebelum daripada asar dan subuh. Kerana inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah disibukkan oleh satu rombongan. Nabi tak sempat nak semayang qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Dan Nabi hanya dapat qadanya balik selepas semayang fardu asar. Nah, solat sunat sebelum zuhur, qada selepas fardu asar. Pas semayang asar, Nabi semayang sunat pula. Bukan sunat lepas asar, rupanya hak qabliyah zuhur, Nabi qada. Jadi barang siapa yang semayang lepas asar dua rakaat, mungkin sunat asar dia tertinggal, atau sunat zuhur tadi dia tak ada nak buat. Dan yang kata tak sah ni, bila sampai masa nak semayang sunat asar, kita tak semayang, nak semayang selepas asar, fardu tak boleh. Nampak lagi? Sampai masa boleh dan nak buat, tak buat. Nak buat selepas, tak boleh. Tapi kita nak buat sampai masa, tak boleh nak buat. Kita nak semayang sunat dulu. Sampai surah, orang komat dah. Maka terpaksa semayang fardu bersama-sama. Lepas salam, kita semayang sunat asar. Qadha hak tadi. Hukumnya sah, kata ulama-ulama. Inilah pandangan semua ulama-ulama. Yang lain boleh lagi. Umpamanya solat sunat tahiyat masjid. Kita semayang dan asar di surah. Nah, fardu asar kita pergi di masjid, kali nak dengar ceramah ke apa ke. Nah, masuk dalam masjid, sunat semayang tahiyat masjid. Itu tak apa. Begitu juga solat sunat wudu. Lepas pada semayang asar, kita pun batal wudu. Kita nak duduk lagi, kita pergi ambil wudu. Kali nak dapat itikaf biar paling banyak sikit. Masuk balik, solat sunat wudu pula sunat. Walaupun lepas semayang asar. Bagaimana bacaan wirid selepas semayang berhubung dengan bacaan tasbih, tahmid dan takbir? Ada yang membaca secara wakaf tetapi berulang satu nafas. Dan ada yang membaca secara wasal. Bolehkah Ustaz jelaskan? Baik. Ditara tentang tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lepas semayang tu lah. Yang masyhur, yang biasa kita amalkan. Ada orang baca wakaf. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Ada orang baca wasal. Baca dengan wasal. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu ada. Ataupun dia sambung dengan orang lain. Subhanallah, walhamdulillahi, Allahu Akbar. Hak mana boleh ni? Boleh belaka nak baca. Boleh belaka. Nah, dah hak sunnah ni, hak sunnah hak datang dalam hadis. Hak datang dalam hadis mula-mula sekali Nabi baca subhanallah. Kemudian Nabi baca alhamdulillah, riwayat yang paling banyak. Kemudian Nabi baca Allahu akbar. Nah. Nah, menurut hadis yang paling kuat dibaca satu-satu, iaitu subhanallah 33 kali dulu, barulah alhamdulillah 33 kali. Barulah kemudian tu Allahu akbar 33 kali dengan tidak capur. Kalau nak capur macam-macam capur ni kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umpamanya. Lepas tu boleh tak? Boleh. Dah ada hadis? Tak ada hadis. Dah mana boleh? Dah mana ada larang? Apa salahnya? Nah, bukan ayat Quran pergi capur. Ambil surah Fatihah capur surah Allah Wahab. Masuk celah-celah-celah gitu. Baru dah boleh. Ni wirid. Tak masalah. Dah mana afdal? Pak Nabi kata. Banyak hadis yang tadi Nabi kata man sabbaha fi duburi kulli salatin salatin salasan wa salatin. Nah. Wa hamidallah salasan wa salatin. Wa kabbara summa kabbara salasan wa salatin. Al hadis. Barang siapa yang menyebut subhanallah 33 kali. Bila Nabi kata summa kemudian. Maknanya habis lu 33 kali. Baik. Summa habis dah. Baru wa hamidallah salasan wa salasin. Baru puji Allah 33 kali pula. Kemudian summa. Summa ni litarahi. Maknanya selesai dah sebelum ni. Nah, kabbara salasan salasin 33 kali. Nah, itulah yang paling afdal. Nah, sebab bacaan 3 ni dia kita boleh baca 33, boleh baca 11, boleh baca 10. Tiga-tiga pesan ni ada hadis belakang. Hadis yang paling banyak 33. Ada satu hadis 11. Satu lagi hadis juga hadis sahih 10. Nah, boleh belakang. Kita tak ada kerja 33 kali. Kita sibuk sikit 11 kali atau 10 kali. Soalan terakhir lah. Tak ada juga ni. Apabila kematian suami seorang balu itu dilarang berhias dan dilarang keluar rumah dengan sesuka hati kecuali dengan tujuan tertentu semasa dalam iddahnya kerana menghormati atas pemergian suaminya. Soalan, apakah hukum jika seorang balu itu terpaksa keluar daripada rumah arwah suaminya dan tinggal terus dengan anak lelaki, iaitu di rumah anak lelakinya yang agak jauh daripada rumah arwah suaminya kerana tiada orang yang menjaganya disebabkan balu itu sakit atau uzur? Dan bagaimana pula hukumnya jika balu itu saja-saja ingin tinggal di rumah anaknya tanpa sebab-sebab yang tertentu dalam masa edahnya? Baik, kita sedia maklum perempuan yang kematian suami mestilah mereka itu beredah lama mana telah sebut Al-Quran 14 wa ashra 4 bulan campur 10 hari 130 hari tak boleh keluar rumah, tak boleh pakai alat mekap, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai baju molek, tak boleh berhias diri 130 hari keluar rumah tak boleh melainkan kerana uzur. Benda uzur ni sakit boleh, dia sakit uzur dia duduk seorang rumah balu janda dia. Maka nak duduk rumah anak lah, takut sangat duduk seorang. Dibolehkan oleh syarak. Pindah, ditemankan oleh mahram, bawa teman, wakfi. Nah, kerana di situ seorang diri, bahaya. Bila bahaya, dah ada sakit demam, wahak kok. Begitu juga, dia saja tak suka duduk seorang situ, nak duduk rumah anak dia. Dengan satu perjalanan, setengah ulama mengatakan termasuk perkara yang dimaaf. Dan yang tak boleh, tak boleh ni keluar atas jalan bersuka-suka. Keluar makan pondok, keluar makan angin, keluar berjalan, keluar berehat. Menunjukkan orang yang gembira, tak ada rasa sedih sikit pun suami mati. Ha, ni tak hormat ke suami. Ada pun pindah kerana dia nak duduk seorang situ. Nah, walaupun tak sakit lagi, tapi kalau sakit-sakit kan, biarlah duduk rumah anak lah. 4 bulan, 10 hari, dibenarkan oleh ulama-ulama. Dah susah lah. Eh? Yang tak boleh ni, pasal minggu, dah meeting. Baru mari dulu mati laki muda. Tu jauh. Dah mu mari ada, marilah. Saja-saja tengok mengapi. Ha, tu banyak. Dan makan buluk. Dia kata dah, takkan dah boleh makan buluk. Bukan orang lain, mak dara buaya aku. Nah, Ha, dah kiri buaya ke, darah berok dah boleh. Dah. Ha, pasal barang tu orang mari atas di rumah boleh. Dah kita dah tahu dah dia tu masih laki. Sebab apa yang kita dijepuk juga? Dah kuih-kuih makanan-makanan buat atas rumah dia lah. Kita bertanggungjawab. Nah, ni kata cula pula. Siapa nak mari? Bukan orang lain, aku ni. Nah, kakak dia. Ha, tahu dah kata laki dia mati. Laki-laki pun, kan hidup dah. Ha, begitu. Minah weh won. Tak pakai ada hukum syarak. Jadi payah nak berjalan hukum syarak. Ha. Jika seorang suami menjatuhkan talak ke atas isterinya yang dalam keadaan mengandung. Talak yang dilafazkan oleh suami tersebut ketika isteri mengandung akan jatuh setelah isterinya melahirkan anak. Betulkah begitu keadaan ini? Dia kata isteri mengandung, suami talak, ada orang kata tak jatuh. Beranak dulu baru jatuh talak. Ha, betul tak ni? Jawabnya tak betul. Mari ikut mana pula mazhab ni. Tak, suami isteri tengah mengandung, bila dia jatuh, dia talak, jatuhlah talak. Dah beranak, beranak bukan kait dengan jatuh talak. Beranak tu habis edah. Dia kata hatta ya dha'na hamlahunna. Bila suami isteri yang kamu cerai itu dalam keadaan mengandung, maka mereka wajib beredah. Nah, sampai bila hatta ya dha'na hamlahunna, sampai mereka beranak. Maknanya beredah sampai beranak. Bukan cerai isteri dalam hamil dak jatuh. Beranak baru jatuh talak dah. Salah ni. Neh, bila mengandung jatuh talak walaupun cerai dalam keadaan hamil. Walaupun sekejap saja edah ni. Tak, umpamanya 9 bulan dah. Mesi-mesi mari belaka dah. Tak, tunggu nak beranak je. Tak, eh? Tengok Tommy nak Mesi, cerah bini yang nak beranak ni. Kejut, dengar, beranak terus. Habis edah. Sesaat je edah. Nah. Ni sambungan ni. Pasal tulisan ni sama. Saya ada membaca kenyataan seorang ustazah dalam akhbar soal jawab agama. Kenyataannya tidak disebut haram orang bukan, tidak disebut haram orang bukan Islam untuk menjamah makanan akikah dalam kitab yang muktabar. Tiada dalil ataupun pendapat menyatakan hanya orang Islam saja yang boleh menerima daging akikah. Ini bermakna orang kafir pun boleh menerima daging akikah. Betulkah kenyataan itu? Tolong jelaskan. Baik. Ini kenyataan dalam surat khabar kalau tak silap harian metro tak. Dr. Masyidah ni. Nah, jawabnya tak betul lah. Ada dalam kitab-kitab muktabar mengatakan daging akikah dikiaskan dengan daging korban hanya diberikan kepada orang-orang kalangan orang Islam sahaja. Kalau kita nak beri pada orang kafir, kita ambil daging lain, kita beli. Tak ada masalah. Kerana boleh bermuamalat dengan orang kafir, tak boleh beribadat dengan orang kafir tak boleh. Ada pun daging akikah dan daging korban adalah ibadat. Muamalat, jual beli biasa, boleh. Nampak? Ha? Dan mu baik sangat, belah rumahmu, beli daging lain, beri. Nah? Dia kata tak ada dalam kitab mutabar, tak betul lah. Nah? Ha, tak betul. Tak betul, tak betul. Biar mu doktor pun. Nah, banyak benda dah membuat salah. Nah? Ha. Hari tu orang tanya dah Dr. Masyidah, suami saya kata aku telah mencalakkan cerai kamu dengan satu talak. Jatuh ke dok doktor? Doktor kata kalau dia niat baru jatuh. Kenapa tak bengong punya doktor? Niat benda dah aku ceraikan kamu. Lepas yang jelas dah. Tak, dia kata kena niat pula. Niatnya korang. Nah? Ha. Fak terbaru ni dengar lah dia kata tak. Wuduk tak wajib ni. Nah, wuduk tak wajib. Jadi hak gini tak usah dengar dah. Biar tu betul banyak kok. Dia banyak betul bukan banyak sadar. Saya pun tengok jawapan-jawapan ni dalam metro online tu banyak betul. Nah, tapi hak salah tu banyak juga dihimpunkan oleh orang. Nah, sampai bertamu-tamu pelik-pelik sangat. Jadi kalau banyak sangat hak tu banyak capur salak. Nah, walaupun nasi sepinggan tapi racun sudu kita elakkanlah. Takut bahan sudu tu kelapa gitu. Nah. Satu lagi kenyataan yang makruh buat kenduri jemput ke rumah kerana sunnahnya ialah mengantar ke rumah tetangga. Soalan kenduri yang bagaimana yang dimaksudkan itu? Saya kurang faham. Tolong ustaz terangkan. Baik, Dr. Masyidah jawab dalam metro. Dia kata makruh buat kenduri jemput ke rumah kerana sunnahnya hantar ke rumah tetangga. Jawapan kita, dia tanya kenduri lagu mana? Masalah kalau beri atau korang ni lebih abah ialah masalah kenduri akikah. Jadi maksud Dr. Masyidah bukan makruh. Ulama' tak kata makruh. Ulama' kata yang afdalnya dalam bab buat jamuan akikah. Kita kita masak dan kita hantar ke rumah jiran. Nah, tapi kalau kita nak panggil orang jiran-jiran mari makan kenduri akikah di rumah kita, hukumnya adalah harus dapat pahala juga. Cuma ulama kata yang paling afdal. Tapi dia kata makruh sini tak betul lah makruh. Makruh ni benda tak boleh lah. Barang yang dibenci syarak. Walaupun tak berdosa, syarak tak suka. Nah, jangan ulama tak kata makruh. Sini silap dia. Silap lagi. Nah, ulama kata dalam bab buat makanan jamuan akikah, kita panggil orang makan di rumah. Kita buat makan di rumah, sunat buat dalam keadaan manis-manis. Kambing akikah ni. Tetapi kalau kita tak panggil orang, kita giata rumah ke rumah, lebih afdal. Apa hal tu? Bukan makruh buat di rumah. Nah. Sebabnya apa lebih afdal giata? Sebab bila kita hantar, semua orang akan dapat rasa. Tapi kalau kita panggil, ada orang tak boleh mari. Macam kita panggil makan buluk, kan semua orang boleh mari. 1,000 kak kita hantar, 300 tak boleh mari. Dah jembah situ lagi, sini lagi, padu yang burung tu. Dua yang mah. Ha. Dah kena agak mari tak dah. Jadi kalau kita yang giata, sapa belaka. Dia tak ada, satu, pintu. Nah. Ha. Selagi hikmah dia, kalau mari, kalau kita... Ah, ha, macam mari di rumah ada orang kadang-kadang ada musuh dia tu. Tak mari dia Allah. Okay. Ha. Ha. Dua kali. Aku sebut bohong dengar juga. Ha. Jadi maknanya ah ha, dia pun tak ada. Ada tak ada dia mari? Tak mari ah. Ada tak tak? Ha, dia balah umpamanya. Ada ulama dia kaji belaka. Tapi tak salah, bukan makruh buat rumah. Tak ada masalah nak buat akikah pun di rumah, panggil orang mari. Panggil lah, tak ada salah. Tak ada ulama kata makruh. Mungkin silap dalam masih tahap ni. Neh, bukan makruh. Afdal kita pergi atur. Neh, haa. Nak afdal lagi, atur dalam supi. Yang atur dalam pinggang. Atur dengan pinggang, dengan pinggang-pinggang tak ada. Nah, haa. Tak ada macam-macam pesen pinggang. Dia temuk pinggang boleh macam-macam ni. Pinggang orang atur tu rumah. Dah tak atur, dah tak kenal tu kan. Nah, tak boleh lah. Jadi atur dengan supi senang. Baik, sepasang kekasih melakukan perbuatan zina, hasil daripada perbuatan tersebut, si perempuan telah mengandung 2 bulan. Menyedari keadaan tersebut, mereka mengambil keputusan untuk berkahwin. Selepas berkahwin 7 bulan, perempuan tersebut melahirkan anak. Soalan, bolehkah bayi tersebut dibinkan kepada suami perempuan tersebut? Baik, 7 bulan selepas berkahwin, bermakna 9 bulan lah. Hukumnya anak haram lah tu. Dan yang kata 6 bulan, 6 bulan ni dia berzina dan tidak mengandung lah. Ini pendapat jumhur ulama. Tak tahu lagi mengandung ke tidak berzina, kemudian bernikah. Bila bernikah dengan perempuan yang berzina, sama ada laki-laki itu penzina ataupun pok sanggup. Nah, kemudian daripada berkahwin 6 bulan baru beranak, daripada tarikh kahwin, maka anak tu bin suami. Sekalipun suami tu penzina, dosa tetap dosa tapi bin suami. Adapun kalau hak perut besar dah ada anak dah mendalang, kemudian baru berkahwin, tetaplah hukumnya kata pendapat yang lebih kuat bin mak tu juga. Neh, bin mak tu juga. Al-waladu lil firas. Neh, anak itu bin kepada mak dia. 7 bulan sekalipun. Kerana sekurang-kurang hamil 6 bulan. Tetapi itu pada masalah perzinaan yang tidak lagi sahih mengandung. Neh, ni ada anak dah dalam perut, bin mak dia dah. Tapi kalau zina saja, kemudian berkahwin, beranak dah sampai 6 bulan lebih tarikh kahwin, bin mak, beranak 6 bulan selepas daripada tarikh kahwin, bin ayuh, bapak zina tu sendiri. Nah, ada seorang perempuan pertama kali dalam hidupnya didatangi haid darah kotor, iaitu sampai omok, iaitu darah sampai baru sampai omok. Darah itu keluar berlarutan hingga 1 bulan lebih. Ianya tidak dapat dibezakan dengan rasa bau warna. Pekat cairnya. Atau dengan keluarnya. Kesat atau kuat atau tak kuat. Dan sebagainya. Ianya sama saja daripada tarikh keluar hingga berhenti keluar. Ni orang-orang dengan jidah ni. Kalau tahu gini semua ni. Nah, kau nak tanya kat ni. Bagaimana kita nak bezakan antara darah haid dengan darah istihadah? Ni teh makik ni. Siapa tahu maknanya darah, maknanya dah keluar sama pula. Nah, kalau ada ngaji kan boleh terang gini. Darah tu keluar pertama kali, Kemudian darah tu sama pula, tak ada nak beza. Sampai sebulan pula, kuat atau tak kuat, pekat ataupun cair. Ini orang ngaji boleh buk pula satu-satu sifat darah ni. Nah, ha, kok mana dia nak? Eh? Ha. Kita nak kacau kita kan bodoh tak uti. Nah, jawab ni, ha, kau ingat saja. Nah, kau ingat tak jawab. Nah. Ha. Baik, bila seorang perempuan yang belum pernah keluar haid, tiba-tiba keluar direct satu bulan. Haid tak ada satu bulan, paling lama 15 hari. Nah, dan darah pula itu tidak ada perbezaan. Nampak? Ha, tidak ada perbezaan. Nah. Ha. Ini masalah perempuan mutahayyirah. Kalau dalam bab haid, perempuan mutahayyirah, perempuan bengong panggil. Bengong ni maknanya bingung. Bingung mana? Bingung maknanya tak reti nak hukum. Nah, tak reti nak hukum. Kalau perempuan yang telah keluar haid 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, tiba-tiba hari bulan yang satu tu sebulan, maka boleh pakai 7 hari saja haid. Pakai hak lepas-lepas. Hak ni tak ada lepas lagi, pertama kali haid. Pertama kali mari uzur sebulan. Nah. Ah. Dipanggil perempuan mutahayyirah ghairu mumayyizah. Tak, perempuan yang bingung dan tak boleh nak membezakan. Ha. Nah. Jadi kalau darah tu kuat dengan perlahan dalam masa 30 hari, 6 hari kuat, lepas tu 24 hari lagi perlahan darah, maka boleh ambil hukum hari kuat tu haid. Hari perlahan tu adalah istihadhah. Nah, kalau ada warna yang berbeza, eh? 8 hari keluar merah. Nah, hak baki tu kuning. Dia 22 hari. Maka merah hukum haid. Senang lah tu. Tak, nah, tu mumayyizah dapat membezakan. Hak ni tak uti. Nah, maka ada beberapa pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan maka haid dia itu adalah sehari semalam saja. Ada pendapat ulama sehari semalam dia pergi. Nampak? Rani puan haid sehari semalam. Dan ada pendapat ulama mengatakan 15 hari, 15 malam ambil selama-lama haid. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh dipakai akan adat perempuan yang semasa dengan dia. Tak? Macam dia ni orang-orang Melayu katanya, balik-balik orang kapun dia berapa orang puan? Ha, 7 hari belaka orang sini belum hilang. Dia ni pertama kali kena dah kita boleh ambil 7 hari. Nampak? Boleh ambil 7 hari. Dah? Ha, tu jawapan dia. Seorang ustaz mengatakan semayang makmum hukumnya sah selama mana makmum itu mematuhi syarat-syarat sah solat dan semayang dengan betul mengikut rukun semayang serta tidak melakukan perkara yang membatalkan semayang walaupun makmum itu sendiri tahu yang imam di hadapannya ialah seorang munafik. Itu orang yang tak mahu berhukum dengan Al-Quran dan Hadis seperti menolak hudud, kisah dan hukum-hukum yang lain yang ada dalam Quran dan Hadis kerana makmum itu hanya mengikut imam bukan menyembah imam. Dan yang sebenarnya disembah hanya Allah Subhanahu Taala. Ini bermakna sembahyang makmum itu sah. Betulkah kenyataan ustaz tersebut? Kenyataan ustaz tersebut tidak betul. Kerana semua ulama sepakat mengatakan syarat sah sembahyang berjemaah atau syarat sah imam makmum mengikut imam ialah hendaklah makmum imam itu orang yang sah sembahyang. Orang yang tidak sah sembahyangnya tidak sah diikut oleh makmum. Tak sah diikut. Di antaranya kerana sebab imam itu bukan Islam. Imam orang kafir. Maka setuju sebulat suara ulama-ulama tidak sah mengikut imam orang kafir. Bahkan kalau imam tu orang beriman sekalipun cukup kuat imannya, tak sah juga kita ikut. Seperti imam perempuan berlainan jantina tak sah. Nah, ini imam kafir. Mana dia tolak wuduk? Dia kata wuduk tak wajib. Dia kata kisah tak boleh, zalim dan sebagainya. Mana dia keluar daripada agama Islam. Bila keluar dari Islam tak kira siapa-siapa sama ada ulama atau tidak ulama. Maka dia bukan Islam. Bila bukan Islam, semua ulama kata tak sah jadi imam. Wajib kena qada sembahyang tu. Kataan ustaz ni adalah batil. Nah, ustaz dia tak boleh mengeluarkan pendapat sendiri. Dia kena menyatakan pendapat para imam, imam-imam yang muktabar untuk diketahui oleh orang ramai. Bukan kita keluar fatwa kita sendiri. Mufti tak boleh nak fatwa. Ya, ya, bukan. Nak menaikkan apa yang telah dijelaskan oleh a'imah, imam-imam mujtahid. Ini kan seorang ustaz, tak boleh. So, imam yang jelas bukan Islam, tak boleh ikut. Tapi kalau kita tak tahu pada masa itu lain lah. Kita mati dah di akhirat nanti, tiba-tiba kita hari itu mengikut 7 tahun imam yang tidak Islam. Kerana imam ini tolak Islam, kita tak tahu. Maka kita dimaaf semayang kita. Nah, tapi kalau telah jelas imam itu bukan lagi beragama Islam, keluar dari Islam, boleh jadi juga dengan mempersendakan hukum hudud, menolak benda yang wajib dengan ijma' ulama'. Nah, tolak benda yang wajib dengan ijma' ulama'. Kalau benda khilaf lain, dia kata benda tak potong kat sini, potong siku, itu benda khilaf. Tapi dia kata tak ada potong tangan, padahal ada dalam Quran, maka keluar daripada agama Islam. Walau salah, walau dia orang semayang, walau hajar, walau dia pergi ke Mekah, walau sama, walau dia orang puasa bulan Ramadan tak pernah tinggal, tapi dia kata dia tolak benda yang sabit dalam Quran, jadi kufur. Dosa kata hukum dalam Quran, satu huruf dalam Quran, alif lam mim, dia kata tak ada mim, al-baqarah alif lam saja, maka jadi kafir dengan ijma' ulama'. Dosa kata hukum yang diwajibkan atas kita melaksanakannya, cerita saja yang tak ada apa-apa, semuanya semua cerita iktibar saja. Tak? Ha? Kisah kaum Lut, kisah banjir Nabi Nuh, dia tak ada berlaku banjir, bukan banjir, tak betul, kemarah sebenarnya, jadi kafir dah. Itu bab cerita baru. Nah, dah kalau bab kalau perintah yang wajib, maka lebih-lebih daripada rosak Islam ni. Jadi kenyataan ustaz ni, kita bukan ikut terimam, bukan semua terimam, kita ikut saja. Itu tak boleh. Sebab tu dia ada kalau wali pasi, tak boleh jadi. Nah, wali pasi nak jadi wali nikah, tak boleh. Dah kita tahu dah apa nak jadi, kita bukan nak nikah dengan wali. Nak nikah dengan anak wali kan, tu tak boleh. Nak jawab gitu. Ini masalah. Jadi kena faham baik-baik. Hak baki ni kita bawa ke minggu depan pula nampaknya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.